Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan tafsir kita, kemarin sudah kita baca ayatnya. Dua ayat, yaitu ayat yang ke 280 dengan 281. Sebelum kita baca tafsirannya, tawadhal setorkan dulu hadis yang kemarin sudah kami tuliskan, hadis yang sangat mulia dan bagus mengenai salah satu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memakai izar atau yang dikenal dengan sarung. Tafadhal. Bismillah. An Nabi Umamah Sudai bin Ajlam al-Bahili radhiyallahu anhu qala kunna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwaluna wala ya'taziruna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwaluna tasarwalu wa ya'taziru tasarwalu wa ya'taziru tasarwalu wa ya'taziru wa khalifu ahlal wa khalifu wa khalifu ahlal kitab. Rahul Ahmad. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Ewa. Ewa. Hafita. Ya, Abu Nawfal, hafita. Ya, bismillah. An Abi Umama Sudai. Sudai. Al-Bahili Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Kulna ya Rasulullah Yatasarwaluna Wala yatazirun Ewa. Kala Rasulullah sana Taktazaru wa Tasarwalu Wa taziru wa khalifu ahli kitab. Rawahu Ahmad. Eh, na'am, tafadhal. An Abi Umama Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Apa? Qulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwaluna wa la yatazirun. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wala wa'taziru tasarwalu wa'taziru wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Rawahu Ahmad. Oh, na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Umama Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala inna ya Rasulullah inna ahlal kitab tasarwaluna wala ya'tazirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wa taziru wa qalifu ahlal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalifu ahlal kitab. Rawahu Ayo na'am, faddal. Ayo na'am, faddal. Naam, tafadhal, عندك يا أبو بكر. قلنا إن أهل الكتاب يتسرولون dan wala inna ahla kitab yatasarwaluna wala yaqazirun wala apa tasarwalu wa taziru wa taziru wa khalifu ayo na'am fadal al-bahili khalifu al-kitab. Ana faddal anda hafizan. Bismillah. An Abi Umamah. Dan Ajlan al-Bahili. Wa'taziru wa khalifu ayo na'am fadal na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Hadis yang kita bacakan kemarin adalah hadis yang sangat mulia. Na'am barakallahu fikum, faedahnya pun juga sangat luas dan juga panjang lebar. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum. Na'am barakallahu fikum menggunakan atau memakai sarung. Namun yang rajih hukumnya adalah tidak wajib, namun hukumnya adalah sunnah. Walaupun itu sunnah, karena sunnah yang mudah diamalkan, maka kita hendaknya sebagai ahlu sunnah wal jamaah semangat untuk mengamalkan, yaitu mengenakan atau menggunakan sarung. Na'am barakallahu fikum, terutama ketika tidak menggunakan jubah, dalam artian ketika menggunakan koko atau kaos atau na'am gamis baju pendek kemudian sirwal, lengkapi lagi dengan sarung. Na'am barakallahu fikum, ini bukan berarti kita mewajibkan, namun membiasakan diri untuk mengamalkan sunnah tersebut, karena sunnah tersebut banyak orang meninggalkannya dan mereka bermudah-mudahan akhirnya mereka mengatakan yang penting tidak isbal walaupun bantolun. Itu keliru. Yang penting tidak isbal, yang penting tidak isbal walaupun enggak pakai sarung, itu juga kurang tepat. Na'am barakallahu fikum, yang penting bagaimana caranya kita mengamalkan sunnah. Na'am barakallahu fikum, jadi memakai sarung itu diupayakan ya. Na'am barakallahu fikum, terutama ketika tidak menggunakan jubah, dan kalau seandainya menggunakan jubah lebih baik, lebih bagus lagi tetap mengamalkan sunnah hukumnya. Paham ya? Sarung juga punya kan? Na'am barakallahu fikum, insyaallah dipakai ya, insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum, insyaallah ya. Insyaallah ya. Sarung, na'am, izar. Walaupun pakai jubah, pakai juga, enggak masalah. Karena hukumnya sunnah. Nanti kalau berarti kalau sudah berjubah sudah enggak mengamal sunnah itu kan kurang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuman tidak seperti ketika tidak menggunakan jubah. Dalam artian agar membiasakan diri gitu ya. Nah, barakallahu fikum, yang ini sebagaimana di ma'had-ma'had al-sunnah dimanapun mereka berada, antum perhatikan yang kira-kira istilahnya na'am barakallahu fikum benar-benar diajarkan ilmu Al-Quran wa sunnah, dan juga mereka menekankan masalah perkara sunnah, mereka pakai sarung, pakai sirwal, ya kan, antum saksikan kan, na'am barakallahu fikum, jadi agar menjadi kebiasaan. Kerja pun jika bisa pakai sarung, dan itu pun juga sudah di na'am barakallahu fikum dibuktikan dan juga bisa walaupun kerja memakai sarung. Karena pakai sarung itu perkara yang mudah aslinya. Kalau cuman banyak itu susah ustaz, nanti ngubetkannya susah. Dan misalnya bisa diakali dengan kasih kolor. Paham ya? Sarung kan macam-macam. Nah, barakallahu fiik, kasih kolor kemudian tinggal pakai, selesai urusan kan? Nah, enggak pernah enggak usah kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau mau enggak itu selesai urusan. Kalau enggak mau ya udah. Nah, barakallahu fiikum, yang jelas memakai sarung adalah amalan sunnah yang upayakan jangan ditinggalkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, jadi walaupun pakai jubah upayakan besok lagi pakai sarung ya insyaallah ya. Nah, pakai sarung karena barakallahu fikum pakai jubah itu aslinya kan harus tertutup juga semuanya. Nah, jadi ketika antum pakai jubah misalkan nyuci baju, jubahnya dinaikkan, ya sama aja. Paham ya? Penampakan terjadi di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya seakan-akan tidak ada fungsinya. Nah, pakai jubah kemudian ketika nyuci baju misalkan jubahnya dinaikkan. Ya sama aja pakai kaos kan? Nah, jadi upayakan tetap pakai sarung. Insyaallah ya. Nah, pakai sarung dibiasakan barakallahu fikum, karena itu sudah istilahnya barakallahu fikum, agar kita terbiasa. Kalau terbiasa ngamalkan sunnah itu mudah insyaallah. Nah, apalagi masalah sarung itu mudah dicari dan harganya pun tidak mahal. Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan semuanya, hampir semuanya punya sarung ya istilahnya gitu ya. Nah, tinggal mau menggunakan atau tidak. Jangan kalau mengamalkan sunnah dengan si fulan saya enggak pakai kok. Yang dinasihati bukan si fulan, antum itu bagaimana gitu loh. Paham ya? Jangan alasannya si fulan enggak pakai kok. Lah dinasihati siapa? Si fulan sudah dinasihati, kalau si fulan enggak pakai, terus sandarannya si fulan ya keliru. Paham ya? Jadi upayakan memakai sarung dan juga sirwal, dalam artian Rasulullah ketika na'am ditanya atau disampaikan oleh Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ahlul kitab inna ahlul kitab yatasarwalun wa la ya'tazirun." Mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Nah, sirwal padahal pakai sirwal ya, ingat-ingat ya. Nah, mereka tidak pakai sarung. Kemudian Rasulullah mengatakan tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Bukan sarung saja ya. Nah, insyaallah ya. Bukan sarung saja ya. Nah, jadi diperhatikan itu. Nah, kalau cuma sarung saja ya sama saja. Paham ya? Sirwalnya itu yang paling inti. Karena tujuannya kenapa sirwal dilengkapi dengan sarung? Karena lebih menutup apa? Nah, terjadinya tersingkapnya auratnya. Paham ya? Sirwal yang paling bagus tentunya sirwal yang longgar, luas, lebar. Sudah kami ingatkan kemarin ya, kalau beli sirwal jangan sirwal yang gaul ya. Sirwal gaul yang sekarang dijual pinggir jalan atau jual orang-orang hizbiyun atau misalnya yang bentuknya dimodif, sirwal tentara atau apa, kemudian ada kolornya di betisnya misalnya. Nyari sirwal yang normal aja sudah. Setelah itu pakai sarung selesai urusan. Paham ya? Karena tidak ada salafi yang apa kemarin yang gaul, enggak ada salafi gaul itu, enggak ada. Ini sekedar nasihat agar kita terbiasa membiasakan diri mengamalkan sunnah barakallahu fikum. Naam, jadi yang sunnah itu sirwal plus sarung. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Sirwal saja itu juga berarti belum mengamalkan yang sunnah yang izar tadi. Naam barakallahu fikum. Kemudian sarung saja sirwal enggak dipakai tambah berbahaya lagi. Paham maksudnya ya? Dalam artian upayakan ini dijadikan kebiasaan kita. Nah, di samping itu sunnah menjadi kebiasaan kita, kita dapat pahala. Karena amalan sunnah itu bagaimana sih hukumnya amalan sunnah itu? Yang meninggalkan tidak berdosa tapi afdalnya diamalkan, dapat pahala. Apa maksudnya ya? Adapun amalan makruh, bagaimana makruh? Makruh itu yang afdalnya ditinggalkan, kalau seandainya mengerjakan enggak berdosa. Kan gitu. Nah, cuman afdalnya ditinggalkan. Nah, orang tinggal mau mencari afdalnya atau tidak, itu aja. Kalau mencari afdalnya pakailah. Nah, seperti itu ya, misalkan barakallahu fikum. Jadi itu nasihat yang perlu diperhatikan. Nanti ada lagi nasihat tambahan mengenai menguap. Karena sebagian ikhwah atau sebagian na'am barakallahu fikum kita kalau menguap mungkin disuarakan wah gitu. Iya enggak? Itu keliru ya. Karena ternyata di situ ada hadisnya gitu loh. Ada hadisnya kalau dia menguap kemudian disuarakan wah, itu setan tertawa. Paham ya, nanti dicatat sana, nanti dihafalkan barakallahu fikum. Naam. Jadi ana berupaya membenahi dan meluruskan, sama-sama mengingatkan, bukan berarti ana terus benar terus, enggak ya. Kalau keliru luruskan. Naam, yang jelas barakallahu fikum, sama-sama membenahi kritikan yang membangun. Paham ya? Kritikan yang membangun barakallahu fikum, dan ana upayakan, ana sertakan dalilnya. Paham ya? Melarang ganggu ayam, dalilnya enggak ada. Ya enggak? Melarang tertawa banyak, banyak-banyak tertawa kemarin sudah sebutkan juga. Jadi upayakan dalil itu ada. Karena kalau dalil itu ada, itu kuat kita dalam na'am berargumen dan kuat dalam mengamalkannya. Na'am barakallahu fikum. Jadi enggak sembarangan ya. Jadi ana berupaya terutama di ma'had ini, walaupun sedikit na'am santrinya atau sedikit yang belajar, memang kita sengaja enggak mau banyak-banyak ya. Enggak mau banyak-banyak. Na'am wa illa banyak yang mau ke sini itu banyak. Cuma ditahan. Enggak mau banyak-banyak. Karena kalau banyak itu biasanya masalahnya juga banyak. Paham ya? Jadi yang sedikit ini aja diluruskan, na'am diupayakan, dijadikan. Jadi sekarang kalian semua kan manusia ya, tapi kita ingin menjadi manusia yang manusia gitu loh, paham ya? Dalam artian manusia yang bermutu sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Itu yang kita harapkan. Na'am barakallahu fikum, teman, butuh kesabaran. Butuh kesabaran, dan upayakan, doakan semoga kesabaran itu tidak habis-habis ya. Karena kalau kesabaran itu sudah habis itu enggak bagus. Nah, dalam artian kesabaran itu ya harus kita miliki terus. Nah, barakallahu fikum, walaupun tiap hari ngingatkan ya. Walaupun tiap hari ngingatkan, nah barakallahu fikum, aslinya ngingatkan itu enggak lebih 3 kali aslinya ya. Cuman kalau karena keadaannya barakallahu fikum meminta untuk terus diingatkan, jadi ingatkan terus. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan 6 tafsir kita. Kemarin sudah kita baca ayatnya, sekarang tafsirannya yaitu mengenai masalah ribawiyah kemarin. 6. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsir ayat yang ke-280 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Wa in kana al-mudayyin ghaira qadirin 'ala as-sadat fa amhiluhu ila an yuyassirul ila an yuyassirallahu lahu rizqan fayadfa'a ilaikum malakum. Perhatikan baik-baik yang pertama ini solusinya. Kalau ternyata orang yang hutang tadi tidak mampu membayar pada temponya, waktunya, maka tundalah, berilah waktu sampai Allah Ta'ala mudahkan. Nah, dia mendapatkan rezeki, kemudian dia membayar harta kalian. Ini sudah bagus yang pertama ya. Jadi kalau enggak mampu, janganlah dinaikkan itu loh. Tapi kalau praktek yang antum saksikan dan kita saksikan bersama, praktek ribawiyah yang pinjam-minjam bank itu kayak gitu atau tidak? Tidak. Tidak. Prakteknya gak kayak gitu. Prakteknya kalau terlambat bayar, denda. Dinaikkan. Paham ya? 3 juta menjadi 3,5 misalkan. Paham ya? Itu pun kalau terdapat pada temponya. Kalau melebihi temponya, naikkan lagi. 3,5 lebih misalkan. Seperti itu. Nah, padahal di sini disebutkan, jika orang yang hutang itu tidak mampu untuk membayar waktu itu, tempo yang disepakati ya, ngam, maka tundalah sampai Allah Ta'ala mudahkan dia mendapatkan rezeki sehingga dia bayar uang kalian, bayar harta kalian. Paham maksudnya ya? Pinjamnya 3 juta, ngembalikannya 3 juta. Ini solusi yang pertama. Kalau enggak mampu, tunda sampai nanti adalah. Naam, ya nanti aja kalau Allah Ta'ala mudahkan baru antum bayar misalkan. Itu satu. Yang kedua lebih bagus lagi yang kedua. Kita lihat yang kedua. Wa in tatruku ra'sal mal kullahu au ba'dahu wa tad'uhu 'anil mudayyin fa huwa afdalu lakum. Artinya, jika kalian meninggalkan harta semuanya, maksudnya enggak usah bayar aja lah, cuma 3 juta aja kok misalkan. Contohnya gitu ya, enggak usah bayar aja toh. Nah, kasihan juga antum kerja tiap hari juga belum tentu dapat hasil misalkan. Misalkan contohnya ya. Nah, kemudian yaudah enggak usah bayar aja. Nah, dimaafkan berarti kan? Nah, dimaafkan semuanya atau sebagian. Misalkan utangnya 3 juta. Ya karena anak melihat antum juga kasihan juga ya, jadi ya anu aja yang bayarnya 1,5 aja. 1,5 tak maafkan. Berarti sebagiannya berarti kan? Pertama seluruhnya, yang kedua sebagiannya. Paham ya? 3 juta dimaafkan semuanya misalkan, yang kedua 6 sebagiannya. Ya udah 1,5 aja ini bayar. Nah, sisanya bagaimana? Enggak masalah. Ambil aja misalkan. Itu contoh globalnya. Paham soal contohnya ya? Nah, barakallahu fikum. Dan ini sering kita rasakan dan sering juga nah kita sendiri terkadang seperti itu. Dalam artian hutang dengan saudara kita, pinjam uang dengan saudara kita atau dengan orang lainan itu. Nah, kemudian ternyata datang temponya, kita belum punya uang untuk bayar itu. Nah, datang pun rasa malu juga karena ikhwah, bukan di bank-bank ma'ruf ya, ini ikhwah. Kemudian datang, assalamualaikum, maafkan ya akhi, ternyata belum ada uangnya. Nah, nah barakallahu fikum, kalau itu adalah ikhwah dan tahu hukumnya, seharusnya dengan dua cara tadi itu. Pertama, memberikan waktu sampai Allah telah mudahkan membayar. Kedua, kalau seandainya dia itu memang orang yang punya dan dalam artian dia ingin bersedekah juga misalkan, ya udah dimaafkan. Dimaafkan seluruhnya atau sebagiannya atau setengahnya. Maaf insyaallah ya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, in kuntum ta'lamuna fadla dzalik, jika kalian benar-benar mengetahui keutamaan hal tersebut. Wa annahu khairun lakum fid dunya wal akhirah, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kebaikan, lebih baik untuk kalian di dunia dan di akhiratnya. Di dunia orang senang dengan seperti itu, ya enggak? Di akhirat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Na'am barakallahu fikum, karena sumber agar kita dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sumbernya di antaranya? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Artinya, na'am barakallahu fikum, zuhudlah kamu terhadap dunia, tidak tamak, tidak rakus, Allah taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, enggak minta-minta, enggak tasawul, enggak ngemis, paham ya? Enggak ngensleng bahasa Jawanya ya. Penggalangan dana pakai kotak-kotak sana kemari, teriak-teriak, bantuan sana bantuan sini. Kalau bantu inisiatif. Kalau ada ikhwah yang misalkan mau ikut, afan ya akhi ana mau bantu ke Palu atau mau bantu ke Lombok. Na'am barakallahu fikum, kalau ada yang mau bantu tafadhal, tak istilahnya tak bawakan. Itu enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau penggalangan dana, keliling sana, semua ikhwah kami himbau agar mengumpulkan uang sekian-sekian, itu bukan termasuk prinsip jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Yang diperbolehkan seperti yang disebutkan tadi itu. Afan ya akhi ana, mungkin pekan ini mau ke Palu. Jadi kalau ada ikhwah yang mau titip, tafadhal. Paham ya? Lain enggak? Lain, ini kan enggak ada paksaan sama sekali. Yang mau titip lewat kami itu istilahnya. Amanah langsung itu loh. Kalau yang mereka lakukan tidak, sembarang brosur sana, brosur ini, proposal, kertas putih, kemudian tulisannya bukan apa minta, ta'awun. Paham ya? Ini jadi permasalahan. Paham ya? Nah, dan dalil masalah ta'awun dipakai ketika minta-minta, enggak boleh. Nah, ta'awun itu dalil pakai setiap saat. Nah, barakallahu fikum, karena itu untuk masalah membantu, memberikan bantuan itu kembali ke inisiatif masing-masing. Lah kalau inisiatif tidak tergerak bagaimana? Lah yang menggerakkan itu Al-Qur'an enggak tergerak, apalagi kalau manusia, itu istilahnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak sebenarnya gerakan-gerakan istilahnya untuk memotivasi agar bersedekah, berinfak itu banyak. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai menunggu orang minta dulu. Karena kalau orang sedekah diminta dulu, nunggu orang minta dulu berarti dia kan sudah lain. Paham ya? Jadi dia ngasih karena diminta. Kalau enggak diminta enggak ngasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Itu hadisnya kalau tidak salah itu ada dalam Arba'in ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi zuhudlah kamu terhadap dunia, jangan tamak, jangan rakus. Dunia itu mesti ngikuti kita kalau kita nyari akhirat. Tapi kalau yang antum cari dunia, akhirat ngikuti enggak? Belum tentu. Paham ya? Nah, karena ketika orang pencari dunia itu waktu adalah apa? Uang. Kalau kita sekarang lain. Waktu adalah apa kalau kita sekarang? Ilmu. Barakallahu fikum, masyaallah. Na'am, waktu adalah ilmu. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memakai, tidak memotongnya, maka pedang itu yang memotong kamu. Apa maksudnya? Jadi waktu itu berlalu cepat sekali. Oleh karena itu manfaatkan waktunya. Jangan digunakan untuk kelompar-kelampir. Paham ya? Ya bukan antum saja semuanya. Yang kelompar-kelampir itu selainnya itu kalau enggak punya kegiatan, sana sini, teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini, mainan bantal jangan. Paham ya? Ini segera tanbih ya, afan ya. Na'am barakallahu fikum la ba'as. Na'am, karena ada keterkaitan. Keterkaitannya barakallahu fikum, yaitu kalau ingin dicintai oleh manusia, maka hendaknya kita zuhud, merasa zuhud, tidak minta-minta kepada manusia. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan tafsirannya yang berikutnya, yang ke-281. Wahdaru ayyuhan nasu yauman turja'una fihi ilallah. Perhatikan ini barakallahu fikum. Berhati-hatilah kalian wahai segenap manusia, suatu hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan apa kemarin? Tidak berkhitan. Telanjang. Itu jelas ya teman, enggak sebutkan kemarin ya. Tapi benar. Matahari didekatkan sejarah 1 mil. Kemudian. Pakai sandal enggak? Dalam keadaan tanpa alas kaki. Kemudian bareng-bareng ada bapak, ibu, anak atau sendiri-sendiri? Ya benar itu maksudnya itu ketika dia dikumpulkan semua itu anak sama bapaknya, bapak sama ibunya, sama istrinya atau bagaimana? Atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Paham ya? Ngeri sekali keadaannya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya tergantung dengan amalannya. Ada yang istilahnya kepanasan enggak tahan tergantung dengan amalannya. Nah, disitulah kita butuh syafaat yang sangat besar, yaitu syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Itu tidak dimiliki oleh semua para nabi kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua nabi didatangi umat sejak dari Nabi Adam alaihi salam hingga umat akhir zaman ini barakallahu fikum, semuanya datang berbondong-bondong kepada nabi. Nah, barakallahu fikum, Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa barakallahu fikum, sampai akhirnya kepada nabi kita Muhammad. Semua nabi mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya. Akhirnya diperintahkan idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Benar. Pergi kepada Rasulullah, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud membaca doa-doa dan menyebutkan nama-nama yang belum pernah na barakallahu fikum Rasulullah sebutkan di antaranya. Nah, dalam artian tuh sangat banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa' tusaffa', mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Nah, syafaat ini dikenal dengan apa? Syafa'atul udma. Syafa'atul udma itu syafaat khusus untuk ahli mauqif, orang yang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, datarannya sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, syafaat apa tadi? Syafa'atul udma, tidak dimiliki oleh semua nabi kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sekedar rincian daripada dikumpulkannya semuanya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, hari kiamat itu kapan kira-kira datangnya? Tahu enggak antum kapan datangnya kira-kira? Antum? Kapan kira-kira? Mas, sudah dekat atau masih jauh? Masih lama? Eh? Hari kiamat itu sudah dekat atau masih lama? Belalam. Hari kiamat sudah dekat atau masih lama? Sudah dekat. Tahunya dari mana? Nah, barakallahu fikum, di antaranya itu ada hadis yang sahih yang sering kita dengar. Rasulullah mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'ah ka hatain." Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini. Apa seperti ini maksudnya? Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah ini. Jari tengah dan jari telunjuk jaraknya dekat sekali. Paham ya? Satu. Nah, kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Hari kiamat sudah dekat. Paham ya? Dan bulan terbelah. Kemudian barakallahu fikum, yas'alukan nasu 'anil sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu hari kiamat yang tahu hanya Allah taala. Bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Yang jelas kita ini sudah ada pada detik-detik yang sangat dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam. Karena di zaman Rasulullah aja sudah mengatakan apa? Bu'istu ana wa sa'ah ka hatain. Aku diutus dan datang hari kiamat seperti ini. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah dekat sekali. Ini padahal di zaman Rasulullah ya. Sekarang kita jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya lebih dekat lagi. Nah, barakallahu fikum, dan hari kiamat akan tiba ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik. Semuanya orang jelek, orang jahat. Nah, ahlu sunnah kemana kira-kira ahlu sunnah? Oh, sudah belajar capek-capek ahlu sunnah kemana kira-kira ini? Kok pada enggak ada? Kemana, Pak Wihan? Kemana? Diwafatkan. Diwafatkan ya. Nah, ahlu sunnah, kaum mukminin semua diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Menjelang di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, sebelum tegak hari kiamat, diutuslah semacam angin yang sangat halus, selembut sutra. Paham ya? Kemudian setiap orang mukmin yang mencium angin tersebut wafat seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang jahat. Orang-orang jahat enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Nah, ada faedah yang akan sebutkan nanti ya, yang jawab nanti yang tahu diam dulu, yang enggak tahu yang tak tanya. Allah Ustaz. Nah, faedahnya yaitu ketika tinggal orang-orang jahat, akhirnya Ka'bah yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu ingin dihancurkan oleh tentara apa? Tentara gajah. Nah, Raja Abroha dan teman-temannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir zaman nanti dihancurkan oleh salah seorang oknum. Ya, orangnya enggak terlalu besar tinggi itu enggak. Paham ya? Dia berasal dari Habasyah Ethiopia. Orang tersebut yang menghancurkan Ka'bah dikenal dengan apa? Siapa? Orang yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman? Dikenal dengan siapa namanya? Sebutannya? Nanti jangan jawab, jangan jawab dulu. Antum tahu? Antum tahu? Tahu enggak? Tahu? Antum tahu juga? Antum tahu? Siapa? Tahu enggak? Siapa? Akhbar Bakrin? Apa? Dhu Suwaikotain. Dhu Suwaikotain. Dihafal ya. Yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Dhu Suwaikotain. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah dhu Suwaikotain minal Habasyah. Dalam hadisnya Riwayat Muslim, kalau tidak salah itu ya. Na'am barakallahu fikum. Yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah dhu Suwaikotain minal Habasyah. Nanti di hari kiamat Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang dikenal dengan dhu Suwaikotain. Orang yang memiliki dua betis kecil. Suwaikoh itu tasghir saqah. Saqah itu kan apa? Betis. Kalau musanna suwaikoh, suwaikotain. Berarti dua betis kecil. Paham ya? Orang yang memiliki dua betis kecil. Paham ya? Dari Habasyah Ethiopia. Berkulit hitam kan nama sana itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kenapa kok bisa dihancurkan? Enggak ada lagi tauhid sudah. Di akhir zaman nanti tinggal orang-orang jahat. Orang-orang jelek semuanya. Naam, Allahu musta'an. Sallallahu assalamat wal afiyah. Naam. Kita lihat berikutnya. Jadi hari kiamat ngeri sekali ya. Naam, barakallahu fikum. Matahari didekatkan sejarak berapa tadi? 1 mil. Perkiraan 1,5 kilo ya. Kurang lebih itu ya. 1,5 kilo ya, 1 mil ya. Ya, perkiraannya segitu. Jadi sekarang aja ketika musim panas, yang jauhnya segitu kita gak tahu berapa ukurannya, panas gak rasanya. Nah ini 1 mil, bayangkan. Dekatkan. Allahumma musta'an, nasallahu assalamat al-afiyah. Kemudian barakallahu fikum, semuanya akan dibangkitkan semuanya. Ya kan sudah mati Ustaz. Sudah mati, sudah di tulang-tulang belulang. Kan tinggal apa? Tinggal tulang ekor. Paham ya? Atau yang na'am barakallahu fikum masih utuh kata mereka. Na'am. Ini memang benar. Dengan tulang ekor itu nanti akan apa? Disusun kembali, diciptakan kembali. Karena termasuk makhluk yang tidak kekal, yang apa barakallahu fikum, yang tidak punah. Dalam artian makhluk tersebut barakallahu fikum mengalami kekekalan terus menerus, di antaranya tulang ekor. Berapa makhluk jumlahnya? 8. Bisa nyebutkan semuanya atau enggak? Bentar dulu. Pantunnya, bismillah. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Naam, sebutkan satu. Surga. Neraka. Tulang ekor. Arsy. Kursi. Ruh. Lauhul Mahfuz. Satu lagi. Satu lagi. Ayo fadal akhbar bakrin bantu. Satu lagi. Pena itu kolam. Ya enggak? Ya kan? 8 ya. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Huwal arsu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Paham ya? Tulang ekor itu enggak punah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kullu bani adam yakuluhu turab illa ajbad dhanab minhu khuliq wa fihi yurakkab. Artinya semua bani adam itu termakan oleh tanah semuanya, kecuali jasadnya para nabi. Itu lain lagi dengan hadis yang tersendiri ya. Hukum globalnya seluruh bani adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itulah apa? Akan disusun kembali dan akan diciptakan. Paham ya? Karena kalau na'am barakallahu fikum, kalau jasadnya para nabi memang ada nas tersendiri. Na'am innallaha harrama Na'am barakallahu fikum. Al-ardu ajsadul anbiya, atau semakna itu ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi ini, na'am barakallahu fikum, dari jasadnya para nabi. Apa maksudnya ya? Jadi jasadnya para nabi itu utuh. Na'am barakallahu fikum, dan tidak perlu kita mengecek di mana dan bagaimana digali atau tidak, enggak perlu. Yang jelas kita yakini saja sudah. Selain itu hancur semuanya. Dimakan oleh tanah, kecuali tulang apa tadi? Tulang ekor. Nah, mafhum salah ya? Ayo, na'am. Kita selesaikan. Haitsu turaduna 'ala Allah an yuhasibakum, yaitu dari sisi kalian semua akan di nan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan. Nah, diperhitungkan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Fa yujazi kullu wahidin minkum bima 'amila min khairin aw syarrin duna an yanalahu dzulmun. Na'am barakallahu fikum, fayujazi kulla wahidin kulla ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasi masing-masing salah seorang di antara kalian dengan sebab apa yang kalian yang amalkan berupa kebaikan ataupun kejelekan tanpa mendapatkan kezaliman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semuanya akan di apa? Dihadapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga ditampakkan di hadapannya. Na'am barakallahu fikum, tidak dizalimi sedikit pun. Tidak dizalimi sedikit pun. Na'am. Wa fil ayati isharatun ila anna istinaba ma harrama Allah min al makasib ar-ribawiyah, di dalam ayat ini ada isyarat. Yaitu apa? Agar menjauhi perkara yang Allah taala haramkan berupa penghasilan-penghasilan ribawiyah. Hati-hati ya, penghasilan ribawiyah itu enggak ada barokahnya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah taala menghapuskan na'am barakallahu fikum barokah dan nilai riba tersebut, dan juga Allah taala menumbuhkan pahala sedekah. Mohon ya, hati-hati. Nah, transaksi jual beli tafadhal, offline online enggak masalah, tapi hindari ribawiyah, penipuan. Maksudnya ya, au na'am barakallahu fikum. Takminan, takmilun li imanin, takmilun lil imani wa huquqihi min iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa amalis shalih wa amalis shalihat. Artinya sebagai penyempurna untuk keimanan serta hak-haknya berupa menegakkan salat, menunaikan zakat dan beramal-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya, 6 ayat 275 dari surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-280 ditutup dengan 281 membahas masalah haramnya ribawiyah. Haramnya ribawiyah dan juga haramnya semua jenis yang mengandung unsur ribawiyah, mau perdagangan, jual beli, bisnis, nam jual beli kredit, paham ya? Pinjam meminjam, tukar menukar, paham ya? Nam itu semuanya kalau ada ribawiyah tinggalkan, hindari. Na'am barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Nasallallahu salamat wal afiyah insyaallah taala. Yang berikutnya ayat yang panjang satu ayat kok. Berikutnya satu ayat saja. Di atas sampai bawah itu satu ayat saja itu membahas masalah hutang piutang. Jadi kalau punya hutang, kira-kira khawatir lupa, catat. Paham ya? Karena apa? Karena nanti ketika dia meninggal dunia, barakallahu fikum, harta peninggalannya itu enggak bisa dibagi langsung gitu loh. Dicek dulu punya hutang enggak si fulan itu? Punya. Sahur dulu hutangnya. Punya wasiat enggak? Ada wasiatnya. Tunaikan wasiatnya. Paham ya? Kemudian setelah itu baru dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan pembagian yang Allah Ta'ala bagi sendiri langsung dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Nisa, bisa lihat sendiri ya, pembagian masalah warisan. Na'am barakallahu fikum. Adapun harta yang diberikan sebelum orang tua meninggal itu bukan warisan, namanya hibah pemberian. Bisa kadangkala anaknya dapat banyak, yang satunya dapat sedikit, tergantung kesepakatan dengan ridhoan masing-masing. Maksudnya ya. Na'am, adapun di dalam masalah pembagian warisan, na'am, bagian laki-laki hukum globalnya lebih banyak dari bagian perempuan. Wah, enggak adil berarti. Menurut orang awam enggak adil itu. Orang awam adil itu dibagi rata, adil itu menurut mereka. Keliru enggak itu? Yang benar adil itu apa? Benar itu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi keadilan dalam masalah pembagian itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi pemberian itu, nah, dikatakan adil itu bukan karena nilainya harus sama-sama persis, enggak. Tapi apa? Sama-sama diberi sesuai dengan haknya. Apa maksudnya ya? Lidzakari mitslu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki itu dua kali bagian untuk anak perempuan. Paham maksudnya ya? Nasallahu salamatal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.